Spesial buat Kedung Winong semuanya. Lagu request dari panitia. Terima kasih. takut. Terima kasih Mas Bam, terima kasih Gedung Winner.